Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana Ramadan, masih dalam suasana tadarus Al-Quran, masih dalam suasana mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini kita mengkaji salah satu dari firman-Nya, ayat 20 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullan numiddu ha'ula wa ha'ula imin ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada dua hari yang lalu kita telah menegaskan ada kenikmatan dunia yang sementara diinginkan oleh kaum kafir, ada kenikmatan akhirat yang kekal dan abadi diinginkan oleh orang yang beriman kepada Allah. Maka pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan semuanya menginginkan dunia dan menginginkan akhirat akan mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menginginkan kemudahan dunia, yang menginginkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan hidup, Allah berikan kepadanya dunia. Yang menginginkan akhirat sebagai tujuan hidup, maka Allah pun memudahkan jalan baginya. Kenapa ini dilakukan Allah? Karena semua adalah tamu Allah. Hamba Allah itu adalah tamunya. Allah yang menciptakan mereka, baik mukmin ataupun kafir. Sebagai Tuhan yang menciptakan mukmin ataupun kafir, maka Allah perlu untuk memberikan kemudahan hidup baginya. Dia memberikan oksigen bagi siapa saja, menyembah Allah ataupun tidak, mengucapkan la ilaha illallah ataupun tidak, puasa ataupun tidak, sholat ataupun tidak, selama semuanya adalah makhluk Allah, maka Allah memberikan kepadanya segala fasilitas dunia ini. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, walakinallaha la yu'ti dina illa man ahab, fafariha man ahab. Allah memberikan dunia ini bagi siapa yang dicintainya dan siapa yang tidak dicintainya. Tetapi Allah tidak memberikan agama Islam kecuali orang yang dicintainya. Maka berbahagialah kita umat Islam yang mendapatkan kecintaan dan kerelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya masalah ayat 20 dari surah Al-Isra ini, kita minta kontribusi dari Ustaz kita Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini adalah ayat yang sangat indah sekali karena pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, juga kepada orang-orang yang tidak beriman. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan kullan, kullan di sini artinya masing-masing. Numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Inilah yang mesti menjadi kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan. Ketika banyak Allah memberikan, apakah sudah banyak kita melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Inilah yang menjadi tekanan dalam ayat ini. Tentunya kita adalah orang yang sangat malu karena kita masih mempunyai hati, karena kita masih mempunyai akal pikiran. Kita bisa bandingkan itu, walaupun orang tidak banyak melakukannya, tapi karena akal dan pikiran kita itu adalah merupakan ciptaan Allah, Allah akan mengatakan bahwasanya dengan ini semua Allah masih tetap kemahakuasaannya. Karena tidak akan pernah berkurang orang melaksanakan perintah Allah ataupun tidak. Di bulan puasa yang berbahagia ini, orang yang akan bahagia akan tetap dibahagiakan Allah subhanahu wa ta'ala karena ia telah mampu melaksanakan perintah Allah dan menguasai hawa nafsunya, sehingga ia dapat mengontrol dirinya selalu berbuat baik kepada Allah. Kata-kata numiddu, numiddu ini asal kata dari kata amadda. Amadda ini artinya sa'ada. Sa'ada di sini artinya adalah a'ana. Asal kata dari kata mu'in, aunah. Maka dalam sebuah hadis Allah berfirman, Allah dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Maka kalau atas dasar ini, maka pemberian Allah itu akan menambah sangat berkat, karena kita yakin apa yang kita punya itu tidak akan pernah hilang. Dia akan menjadi sebuah investasi, sebagaimana dalam bulan puasa ini Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berzakat harta, zakat fitrah. Itu adalah hal-hal yang sudah wajib seluruhnya apabila sudah jatuh waktunya dan pada waktunya itu. Maka kita harus yakinlah Allah akan menolong kita selama hambanya itu ingin menolong. Karena apa? Karena pemberian Allah itu adalah sebetulnya bukan milik kita. Jadi milik siapa? Milik Allah. Jadi untuk apa Allah memberi? Untuk supaya bagaimana kita menjalankan amanah ini. Sebetulnya pemberian itu adalah ujian juga. Kita menerimanya harta itu juga ujian. Semuanya ini ujian. Bukan saja orang yang tidak punya harta ujian. Semuanya ujian. Maka Allah mengingatkan, wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Mahzura di sini artinya mamnu'a, tidak ada yang dapat menghalangi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga azab Allah, begitu juga siksa Allah, begitu juga ketentuan Allah. Tidak ada yang dapat melarangnya, karena itu adalah Allah yang membuat sendiri ketentuan tersebut. Maka marilah kita lebih lebih dalam ketaatan kepada Allah. Kita harus bersyukur apabila kita mendapatkan suatu pemberian itu. Kita laksanakan, kita berbuat kebaikan karena Allah telah memberi kebaikan. Maka kita salurkan kebaikan-kebaikan itu supaya seirama dari awal pemberian Allah itu untuk kebaikan. Maka kita harus salurkan kebaikan. Tapi apabila melenceng atau menyimpang, kebaikan itu dipergunakan untuk maksiat, kebaikan itu digunakan untuk minum khamar, kebaikan itu digunakan untuk makan di bulan puasa, padahal di bulan puasa itu wajib berpuasa, orang-orang itulah nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Begitu Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Di sisi lain, di samping apa yang telah ditambahkan oleh Ustaz Fajrul Haq, ayat ini juga menegaskan kepada kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada agama yang membedakan Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Kalau Tuhan baik, maka itu A yang menyelesaikan masalahnya. Sementara Tuhan buruk, B yang menyelesaikan masalah. Tidak. Islam berprinsip Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Al-Wahidul Ahad. Satu. Ini sesuai dengan Pancasila Republik Indonesia. Yang pertama dari silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan bangsa Indonesia ini satu. Tidak dua, tidak ada Tuhan baik dan tidak ada Tuhan buruk. Ketika Tuhannya satu, wa makana ato'u rabbika mahzura. Karena Tuhannya satu, maka tidak ada kehendak Tuhan yang ditantang oleh siapapun. Tidak ada kehendak Tuhan yang dihalangi oleh siapapun. Tidak ada kehendak Tuhan yang dicegah oleh Tuhan manapun. Kalau Tuhannya dua, satu menginginkan kebaikan, maka Tuhan yang menginginkan keburukan akan mencegahnya. Maka kata Imam Ali, apa bukti Tuhan itu satu? Bukti Tuhan itu satu adalah lahirnya kamu. Kenapa kok lahirnya saya bukti Tuhan itu satu? Karena kalau dua Tuhan, maka satu ingin menciptakan, yang satu ingin mencegah. Kalau satu ada mengalah, maka yang mengalah bukanlah Tuhan. Tapi karena Tuhan itu Al-Wahidul Ahad, maka kita lahir dan tidak ada yang dapat mencegah kelahiran kita. Ketika ingin memberi, maka tidak ada Tuhan lain yang menghalanginya. Ini adalah bukti bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ini juga bukti bahwa surga dan neraka itu ada dan pasti. Jangan sampai pernah berpikir, ah, Tuhan ada, tetapi kita tidak yakin neraka dan surga itu ada. Tidak. Ketika Tuhan mampu memberi kita kehidupan, maka Dia mampu untuk mencabut nyawa kita. Dan kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ada saudara kita yang telah mendahului kita. Ada orang tua, kakek, dan nenek moyang kita yang telah mendahului kita. Maka apa yang diberikan Allah di dunia ini juga mampu untuk Dia berikan di hari akhirat kelak. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan dari ayat 20 surat Al-Isra ini. Yang pertama, bahwa Allah Maha Kuasa memberi siapa saja, semuanya adalah tamu Allah dan semuanya berhak untuk mendapat fasilitas, baik mukmin ataupun kafir. Yang paling lebih mudah lagi, yang poin kedua dari itu, semuanya dimudahkan oleh Allah. Mukmin dimudahkan untuk mencapai surga sebagai visi misinya, dan kafir dimudahkan Allah mencapai kesenangan dunia sebagai visi misinya. Tapi satu hal, bila kemudian kafir mendapatkan neraka, itu adalah konsekuensi logis karena Allah telah memberi peringatan melalui para rasul, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan mengazab kecuali datangnya rasul, dan rasul telah mengatakan, kalau Anda memilih kekafiran, neraka adalah jalan bagimu. Tinggal sekarang pilihan ada di hadapan kita, ingin kebaikan atau ingin keburukan. Orang cerdas menginginkan kebaikan bagi dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.